Tapi pelajaran kita yang lalu dari Al-Jami' As-Sahih fi Adhkari Shalah wa Ad'iyatiha, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang zikir dan doa-doa di dalam salat, adalah pembahasan terakhir kita adalah al-isti'adzah. Mengucapkan isti'adzah, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan di antara dalilnya adalah dalil umum firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaknya engkau memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan syaitan. Minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini dalil ini umum, baik di dalam salat ataupun di luar salat, apabila kita mau membaca Al-Qur'an. Kecuali kalau itu adalah maqam istidlal. Apa maqam istidlal? Artinya seseorang yang hendak berdalil. Mungkin dia sementara khutbah ataupun ceramah, ya. Kemudian dia mau menyebutkan dalil, Nabi alaihi salatu wasalam telah berkhutbah, baik itu pada khutbah Jumat, khutbah Id, ataupun gerhana, ya, ataupun istisqa. Tidak dinukilkan dari beliau bahwasanya beliau membaca isti'adzah pada saat beliau mau berdalil. Nah, tapi di dalam salat, di luar salat membaca Al-Qur'an, ya, minimal kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim di awal. Dan sifat isti'adzah telah boleh sebutkan di sini, datang dari beberapa sahabat, di antara Jubair ibn Mut'im, Abu Umama, dan juga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Dan saya mengatakan la takhlu min maqal, setiap dari hadis tadi tidak terlepas dari perbincangan, akan tetapi karena banyaknya penguat-penguatnya, jalan-jalannya, bimajmu'iha tarirtaqilil hasan, terangkat menjadi hadis yang hasan, sehingga boleh diamalkan, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan telah berlalu makna hamzih itu apa? Apa artinya hamzih? Bisikan-bisikan syaitan. Kemudian wa nafthihi, kesombongan. Kemudian wa nafthih, itu apa yang dilemparkan oleh syaitan ke mulut berupa ucapan-ucapan syair, nyanyian-nyanyian. Nah, dan juga datang dari sebahagian lafaz hadis ucapan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ada tambahan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Baru baca suratul Fatihah. Nah. Kemudian berikutnya al-babus sadis, pembahasan yang ke-6, al-basmalah. Itu disyariatkannya untuk membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Syekh mengatakan, i'lam, ketahuilah, as'adakallahu bita'atih, semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang berbahagia dengan ketaatan kepadanya. Naam, melakukan ketaatan, amal soleh adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. I'lam as'adakallahu bita'ati, ketahuilah semoga Allah menjadikanmu sebagai orang-orang yang bahagia dengan ketaatan kepadanya. Bi annaka idza kabbarta, bahwasanya apabila engkau telah bertakbir, padahal tapi shalah, maka engkau pun masuk di dalam sholat. Artinya kalau engkau sudah bertakbir Allahu Akbar, berarti itu sudah kita masuk di dalam sholat. Ya, namanya juga takbiratul ihram. Itu diharamkan kita untuk melakukan sesuatu ataupun mengucapkan sesuatu kecuali yang ada kaitannya dengan perkara sah salat. Nah, thumma ataita bidu'a istiftah. Kemudian setelah engkau bertakbir, engkau mendatangkan doa-doa istiftah. Dan sudah berlalu penyebutan beberapa lafaz doa istiftah. Yang paling kuat, paling sahih adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaihi, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Menyusul hadisnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Naam. Baik. Jadi kata beliau, apabila engkau sudah bertakbir, maka engkau sudah masuk di dalam salat, kemudian engkau mendatangkan, yaitu membaca doa istiftah, fa aradta an taqra. Kemudian engkau ingin membaca. Ya. Itu membaca apa? Suratul Fatihah. Ista'adta billah, maka engkau pun meminta isti'adah. Yaitu apa? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Mau ditambah min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Boleh. Atau Allahumma inni a'udhu billahi, atau Allahumma inni a'udhu bika minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Nah, qala thumma taqul bismillahirrahmanirrahim. Takbir, kemudian doa istiftah, kemudian apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata beliau, kemudian kamu taqul, kamu katakan bismillahirrahmanirrahim sirran, dalam keadaan bacaan sir dikecilkan. La tajhar biha, kamu jangan jaharkan, jangan besarkan. Wahiya sunnatun, wahiya sunnah, dan itu sunnah. Laisat biwajibah, bukan wajib. Liannaha laisat minal fatiha, karena ucapan bismillahirrahmanirrahim laisat minal fatihati, bukan bagian dari surah al-fatiha. Ini ada khilaf, apakah bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari surah al-fatiha atau bukan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Bahkan ada khilaf apakah dia itu ayat atau bukan dalam Al-Quran. Yang benar bahwa dia adalah salah satu ayat yang Allah turunkan secara tersendiri, yang ditempatkan di setiap awal surah dalam Al-Quran sebagai apa? Pemisah untuk mengetahui awal dan akhir satu surah. Dan sudah berlalu penyebutannya siapa? Asarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi SAW la ya'rifu fasla suwar hatta nazalat alaihi bismillahirrahmanirrahim. Wa dahulu, awalnya Nabi SAW tidak mengetahui awal dan akhir surah sampai turun kepada beliau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan sampai turun, ini menunjukkan bahwa ayat ini bismillahirrahmanirrahim, ayat wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya secara tersendiri. Sehingga beliau mengatakan membaca bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya sunnah, bukan wajib, karena bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Dan diantara dalilnya menunjukkan bahwasanya bukan bagian dari suratul Fatihah, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah mengatakan sebagaimana dalam sahih Muslim, inni qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini, sesungguhnya aku telah membagi as-shalah, ayat surah Al-Fatihah ini, menjadi dua bagian. Fa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba membaca, mulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, Allah mengatakan hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala, dan apabila si hamba mengatakan, membaca Ar-Rahmanir-Rahim, qala asna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Naam. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Di sini apa? Konteks hadis ini menyebutkan penyebutan surah Al-Fatihah dari awal hingga akhir, ternyata tidak disebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Jadi seandainya ada yang mengatakan Nabi mengatakan dalam hadisnya Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah suatu salat yang tidak dibacakan padanya surah Al-Fatihah. Maka siapa yang menganggap bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah, maka apabila dia tidak membacanya, salatnya tidak sah. Ya. Tapi kalau tidak dianggap bukan bagian dari surah Al-Fatihah, dan ini yang kuat insyaallah, maka seandainya dia langsung membaca alhamdulillah rabbil alamin, dia lupa baca bismillah tadi, maka tidak mengapa. Nah, walaupun dianjurkan sunnah untuk mendatangkannya, membacanya secara sirran, secara kecil, pelan. Nah, baik. Lianna laysat min al-Fatihah, karena bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah, wala ghaira min as-suwar, bukan pula ayat dari selain dari surah Al-Fatihah pada surah-surah yang lainnya. Ya, maksudnya yang di awal. Adapun yang ada di surah An-Naml yang mengabarkan tentang Nabiullah Sulaiman pada saat Malikatu Saba, ya, Ratu Saba yang masyhur dengan Balqis, membacakan surat itu, dikatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas ayat, ya, karena ini berada di pertengahan surat tersebut, bukan di awal. Tapi yang dimaksud di sini wala ghairaha minas suwar, bukan pula ayat pada selain dari surah Al-Fatihah pada seluruh surah, maksudnya yang di awal setiap surah, ya. Naam. Innama hiya ba'du ayatin min suratin Naml. Nah, ini dia. Sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian ayat dari surah An-Naml. Wa hadha madhhabul Auza'i. Dan ini madhhabnya, pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahli Syam di zamannya, Abdul Rahman Ibn Amr wa Malik. Ini juga pendapatnya Imam Malik wa ashabihi, dan juga murid-muridnya, wa Abi Hanifa. Juga pendapatnya Imam Abu Hanifa wa ta'ifatin min ashabihi, dan juga beberapa orang dari murid-muridnya, wa Ahmad fi riwayatin. Ini juga pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayat, wahiyal mansuratu inda ashabih, dan ini yang di sebarluaskan oleh pengikutnya Imam Muhammad, bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Wa Daud, juga pendapatnya Daud Al-Zahiri, wa ikhtiyaru Ibnu Jarir, dan ini juga yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir sahibut tafsir, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa daliluhu, dalilnya bahwasanya disyariatkan untuk kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, pada saat kita membaca suratul Fatihah di dalam salat, terkhusus di awal, adalah ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa lafdhu lahu, dan ini lafaz hadisnya Anas, apa, lafaz hadisnya Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas radhiyallahu anhu, saya pernah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, juga pernah salat bersama dengan Abu Bakar, wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum, falam asma'a dan minum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka saya tidak mendengarkan satupun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya seandainya mereka membacanya dengan keras, maka tentu Anas akan mendengarkan, ya. Dan sebagian sahabi telah menetapkan bahwasanya Nabi pernah membacanya, ya, pernah apa, membacanya. Dan ini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berupaya mengkompromikan dua pendapat ini, sehingga diantara pendapat yang boleh sebutkan buat taratan watara, artinya kadang kalanya dikecilkan, kadang kalanya dibesarkan. Apa katanya? Buktinya sebagian sahabat mendengar, sebagian tidak. Tapi yang dekat bahwasanya apa? Yang dinafikan oleh Anas di sini, bahwa Nabi tidak membacanya secara keras, bukan berarti beliau menafikan, mengingkari secara mutlak. Buktinya bahwa sebagian sahabat yang boleh jadi itu dia dekat-dekat dengan Nabi SAW, pada saat dia sholat mendengarkan ucapan bismillahnya beliau. Ya. Nah. Dan data sebagian riwayat, fakullum la yajharuna, seluruhnya mereka tidak menjaharkan. Ya. Datanglah riwayat seperti itu. Seluruhnya mereka tidak menjaharkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Anas dalam lafaznya Muslim di sini, yang beliau nafikan, falam asma, dan maka saya tidak mendengarkan satu pun dari mereka, tidak Nabi alaihi salatu wassalam, juga tidak pula Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, yang beliau nafikan di sini, yang tidak dengar, bahwasanya beliau menafikan bahwa Nabi tidak membacanya dengan keras, dengan dalil bahwasanya datang sebagian riwayat, fakullum la yajharun, seluruhnya mereka tidak menjaharkan. Jadi ketika beliau mengatakan tidak dijaharkan, maknanya bahwa beliau mereka ini membacanya secara pelan tapi tidak keras. Ya. Nah. Qala asy-syarhu, penjelasannya, qaulu bismillah ya abda'u bismillah mutabarrikan bihi au musta'inan ala qira'ati wa salati. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya apa? Saya memulai salat ini, ya, ataupun bacaan ini dengan memulai dengan menyebut nama Allah, dengan mencari berkah dengannya, au musta'inan, ataupun dengan meminta isti'anah, bantuan, ala qiraati, terhadap bacaanku dan salatku ini. Naam. Qaulu ar-rahman ar-rahim huma isman kariman. Ar-rahman ar-rahim adalah dua nama Allah yang mulia, lillahi azza wa jalla, yu'khadhu minhuma sifatur rahmah, yang diambil dari keduanya adanya penetapan sifat rahmat bagi Allah. Warrahman khas bit tasmiyati lillah, dan Ar-Rahman adalah nama yang khusus disandang bagi Allah. Warrahim am lillahi wa li ghairi, dan Ar-Rahim umum, baik bagi Allah dan selainnya. Warrahman am bir rahmah, dan Ar-Rahman ini umum pada rahmat, fayashmalul muslim wal kafir, sehingga mencakup yang muslim dan kafir. Wa jami'ul makhluqat, dan seluruh makhluk. Warrahim khas bil mu'minin, dan rahim khusus bagi kaum mu'minin, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Rahmannya sehingga orang-orang kafir kena, dikan pula orang yang beriman. Rahimnya ini khusus bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ini diantara perbedaan dan persamaannya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.